Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya mujibah sa'ilin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudallin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain insyaallah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku kasih Allah dan perindu Rasulullah. Alhamdulillah pagi kali ini kembali kita dipertemukan dalam acara Indahnya Pagi TVRI bersama Ustaz Muhammad Arifin Ilham. Insyaallah di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan menggali, kita akan belajar, kita akan mengaji supaya lebih tambah kesempurnaan ilmu kita dan ibadah kita tentunya. Oleh karena itu, buka pintu mata hati kita untuk menerima tarbiyah-tarbiyah yang insyaallah akan disampaikan oleh murabi-murabi kita di kesempatan pagi kali ini. Insyaallah tema yang akan kita usung hari ini mukjizat huruf-huruf Al-Qur'an. Baik saudaraku kasih Allah, alhamdulillah pagi ini Allah bersamakan kita di rumah Allah yang indah, Masjid An-Nur, Jakarta Timur, subhanallah. Dan insyaallah telah hadir bersama kita murabbi ruhina, guru kita tercinta abangku, Ustaz Haji Muhammad Arifin Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tetap terus sehat bang. Alhamdulillah. Istiqomah dalam dakwah. Selesai Ramadan, semakin sehat. Subhanallah. Amin ya Allah, insyaallah. Kemudian hadir pula bersama kita narasumber guru kita, murabbi ruhina, Ustaz Didik Suharyo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, tentunya tema yang kita angkat kali ini sangat menarik. Mukjizat huruf-huruf Al-Quran. Berulang kali kita sampaikan, tidak pernah ada ungkapan doa, tidak pernah ada ungkapan kata saat timah doa itu kita baca akan bisa membelah lautan, menghancurkan gunung-gunung yang kokoh, kecuali doa itu ada doa Al-Quran. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Baik, sebelum kita mendengarkan tausiah Rabbaniyah yang akan disampaikan oleh guru-guru kita, kita lenturkan hati kita, kalbu kita dengan mendengarkan kalam-kalamullah yang insyaallah akan dibacakan oleh Qori Haji Saiful Anwar dengan sari tilawah Ustaz Adi Ibrahim yang akan membacakan Quran Surah Al-Qadar ayat 1-5. Kepadanya dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل سلام هي حق مطلع الفجر صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara-saudaraku yang dicintai oleh Allah dan dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita akan mengkaji pagi kali ini, memahami bahkan mungkin mencoba untuk menjadi pengamal-pengamal sejati dari Al-Quranul Karim. Tidak mungkin kita punya kemampuan untuk mengamalkannya. Tidak mungkin kita punya kemampuan untuk mengkajinya kecuali kita mesti belajar. Dan alhamdulillah hadir bersama kita guru kita Bapak Ustadz Didi Suharyo untuk menyampaikan tausiahnya kepada beliau, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didi Suharyo. Mungkin bagi bapak-bapak jamaah sekalian ada pertanyaan di dalam hati. Apa yang dimaksud dengan mukjizat-mukjizat huruf Al-Quran? Hal ini juga yang saya alami pertama kali pada waktu saya sudah, pada waktu saya pertama kali belajar membaca Al-Quran atau istilahnya Iqra. Setelah saya bisa membaca Al-Quran, saya dengar bahwa Al-Quran adalah rahmatan lil alamin. Karena pada waktu itu saya masih awam, Sabri ini kan bertanya, ya Allah, saya percaya bahwa Al-Quran adalah berasal dari Allah. Tetapi yang masih bahan menjadi bahan pertanyaan saya adalah, bagaimana secara logika kitab yang hanya setebal 3 cm mengandung ilmu pengetahuan alam semesta? Karena menurut pengetahuan saya, jangankan alam semesta, pengetahuan untuk masalah genetis, masalah kuantum fisika, kalau kita jabarkan secara menyeluruh, satu ruangan ini sudah penuh dengan buku tersebut. Subhanallah. Tapi bagaimana Quran Mushaf Utsmani yang hanya sebesar 3 cm bisa mengakomodir segala sesuatu ilmu pengetahuan yang penting di alam semesta ini? Pertama saya mencoba kepada beberapa orang yang menurut saya bisa mewakili hal tersebut. Sambil menunggu seperti itu, setiap habis sholat saya bertanya, ya Allah, di mana letak ilmu pengetahuan yang kau letakkan di dalam Quran? Karena selama ini sepengetahuan saya, kita hanya sering berkias-kias mencocok-cocokkan ilmu pengetahuan yang ada dengan Al-Quran, bahwa di Al-Quran terdapat semacam itu. Itu memang benar, saya itu memang benar, tapi tidak menuntut untuk kepuasan saya. Pada suatu ketika, pada saat saya membaca sebuah Al-Quran, ada beberapa hal yang aneh terjadi. Ada setengah ayat dan itu memukul ke baca. Saya enggak sabar, saya sendiri akhirnya menangis, enggak tahu kenapa itu berarti. Tapi yang pasti setelah itu, isi otak berkecamuk. Saya enggak bisa menerangkan itu apa, tapi saya memahami, iya, itu yang saya pahami. Tapi saya belum bisa menerangkan apa isi itu yang ada di dalam otak. Secara perlahan-lahan, saya luar isi yang ada di dalam kepala saya, dan karena saya sendiri mempercayai bahwa sesuatu itu adalah ilmu, tidak ada agama tanpa ilmu, itu yang saya pernah dengar. Berarti bagaimana caranya, apa yang ada di dalam otak saya harus bisa saya tulis, harus bisa dimengerti orang-orang lain, dan juga harus memenuhi kaidah-kaidah metode ilmiah. Jadi ada parameter sesuatu yang bisa di cross check, terus melalui peta konsep di mana hal itu bisa dicek oleh setiap orang dan memenuhi prosedur, dan hal itu bisa diaplikasikan mulai alfa teka sampai alas. Tapi yang perlu saya ingatkan di sini, ilmu ini tidak ada artinya jika kita tidak mau membuka Al-Quran dan kita tidak mau mempelajari tafsir dasar yang ada. Karena ilmu ini, huruf-huruf di sini hanya bekerja hanya untuk kata-kata di dalam Al-Quran dan bahasa Arab untuk bahasa Arab lama yang dipergunakan dalam hadis. Adapun untuk bahasa Arab yang baru yang sudah termodifikasi pengaruh dari Barat, mohon maaf, ilmu ini tidak mencakup hal tersebut. Jadi spesifik dengan mempelajari makna-makna alif sampai ya yang ada di dalam buku ini, diharapkan kita mau membuka Al-Quran, kita pelajari tafsir dasar yang ada di situ. Setelah itu baru kita angkat kata di dalam Quran, kita buka, kita cocokkan huruf per huruf satu per satu. Insya Allah, Al-Quran adalah tergantung pembacanya. Jika kita pada tahap 3, maksud Quran mulai pelajaran SMP. Jika kita mahasiswa, Quran berisi pelajaran-pelajaran doktoral. Jika kita profesor, Quran adalah jauh lebih tinggi di atas itu. Jadi Quran adalah cermin pembacanya. Kalau kita seorang fisikawan, dengan mempelajari kode-kode huruf-huruf yang ada, maka isi Al-Quran adalah rumus-rumus fisika langsung. Jika kita seorang ahli bahasa, gramatikal Arab atau Nahwus Shorof, sastra, maka begitu kita buka Al-Quran, isi Al-Quran adalah berupa teori-teori gramatikal semiotika bahasa Arab. Allah. Kalau kita seorang kimia, seorang kimia, maka dengan menghafalkan rumus-rumus dasar setiap huruf, isi Al-Quran adalah merupakan rumus-rumus kimia langsung. Begitu juga seterusnya dengan matematika. Jadi Quran dibutuhkan kecerdasan untuk kita bisa mengerti Al-Quran. Mungkin itu salah satu yang disebut, sering disebut di Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang percaya sesuatu dan dia mempercayai sesuatu itu berdasarkan ilmu, bukan percaya buta. Dengan hampir 10 tahun penelitian dan sudah saya uji juga di kios, di Gontor, think tank dari Universitas Studi Islam Gontor di Ponorogo. Alhamdulillah waktu itu ada beberapa orang ahli tafsir dari Al-Azhar Mesir. Saya pikir waktu itu saya memasuki kandang harimau karena terserang, maaf, saya gak bisa bahasa Arab. Tapi saya percayakan waktu itu, ya Allah, kalau memang ilmu ini benar, ya benar adanya. Kalau memang ini terbukti salah, saya akan berhenti saat itu juga. Dan alhamdulillah setelah melampaui diskusi panjang dengan teman-teman di jias gontor, walaupun mereka agak pening, tidak ada yang bertentangan dengan apa yang mereka pelajari. Subhanallah, ini yang disebut ikhwatul iman, tadabbur Quran. Tadabbur Quran itu adalah mengaji dan mengkaji, mengerahkan potensi hati dan akal secara maksimal. Jadi jihad akal secara maksimal, buah dari kerinduan kepada ridha Allah, rahmat Allah, dan kekaguman kepada mukjizatnya. Allahu Akbar. Nah, dorongan yang begitu hebat yang Allah berikan, atau sekarang ilham, kepada hamba-hamba pilihannya, yang sebenarnya beginilah cara Allah untuk membuktikan mukjizatnya. Sehingga seorang ekonom seperti Mas Didik, tadi beliau agak terkejut dipanggil Ustaz, yes. Apalagi dipanggil Haji tadi, bilang jangan bang, jangan terkejut, itu doa. Subhanallah. Ya. Malah penemuan abang melebihi kadar pemikiran Ustaz. Subhanallah. Karena orang beriman itu bukan irasional, bukan hanya rasional, tapi suprarasional. Karena orang beriman itu cerdas sekali. Makanya Nabi menyebutnya kaisir patin. Orang beriman itu cerdas, pintar. Sampai program hidupnya saja tidak hanya di dunia ini, sampai target di akhirat nanti. Jadi cerdas banget. Karena itu beliau di antara hamba Allah yang diberi ilham oleh Allah untuk melahirkan ini buku mukjizat huruf-huruf Al-Quran. Mungkin ikhwah hanya sepercik tahu saat ini melihat di media TPRI yang kita cintai ini. Tapi kalau sudah membaca ini, semakin paham yang membuat beliau sampai terjungkal, tersungkur hampir 10 tahun lebih. Ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa seperti beliau yang diilhamkan oleh Allah? Lagi-lagi ini rahasia Allah untuk menjaga mukjizatnya. Al-Quran la yafuta az-zaman walakin yura'i az-zaman. Al-Quran tidak akan ketinggalan zaman, karena Allah yang menguasai zaman, dan ini kalam Allah. Tapi justru Al-Quran menjaga zaman itu, sehingga zaman apapun Al-Quran ditempatkan, Al-Quran yang menjaga zaman itu. Subhanallah. Lanjutkan bang. Ini sampai ke angka-angka itu sesuatu yang luar biasa. Karena saya juga belajar gematria, yaitu ilmu perhitungan angka-angka di kitab yang dipelajari oleh orang Yahudi. Karena menurut saya ilmu apapun itu adalah ilmunya Allah. Jadi siapapun yang pegang, walaupun ilmunya Allah sekalipun, itu juga ilmunya Allah. Dan itu memang diperintahkan juga. Fabashir ibadiyalladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Kabarkan berita kepada hambaku yang dia belajar semua ilmu, tapi memilah-milih mana ilmu yang membuat dia menuju Allah Jalla Jalaluh. Dia buka, dia pelajari semua. Bahkan Rasulullah ingat tawanan kafir Quraisy diperkenankan mengajarkan, belajar bahasa Arab, belajar sastra untuk orang mukmin. Dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan, Bang. Setelah melalui proses yang segitu panjang, mulailah saya menyusun huruf ini satu persatu, alif sampai ya. Karena pada waktu itu perjuangan hanya sendiri, karena saya masih takut berhubungan dengan orang lain. Jadi saya mendengarkan nasihat dari Pak Hidayat Sirkasi, pengasuh pondok pesantren Gontor. Setiap apapun yang kamu temukan, kamu tulis, kamu simpan. Jika saat ini belum ada orang yang bisa mengerti, siapa tahu nanti 50 tahun lagi, 100 tahun lagi. Tapi jangan kita paksakan itu kepada seseorang. Setelah itu saya susun dengan semakin berjalannya waktu dan semakin banyak, akhirnya oleh Allah saya dipertemukan dengan teman-teman yang sejalan waktu itu. Akhirnya kami membentuk sebuah yayasan, yaitu Yayasan Lurus sendiri, yang bergerak untuk nanti meriset habis-habisan masalah Al-Quran dan hadis secara logik. Tapi ingat, di sini saya tidak pernah membahas masalah fikih ataupun syariah. Ya. Karena menurut teman-teman, bahwa saya sendiri, fikih syariah itu sudah jelas. Tinggal kita ikuti dan laksanakan. Allahu Akbar. Allah. Yang menarik, Al-Quran cermin pembacanya. Dan memang jelas, ma faradna fil kitabi min syai, tidak akan pernah kami alfakan sesuatu pun dalam Al-Quran ini. Quran kitab yang sempurna dan maha paripurna, karena memang Allah kalimnya langsung. Oleh karena itu, Ustaz mungkin jauh lebih menarik lagi saat dimana kita akan mencoba mengupas perlahan-lahan supaya lebih tertanam keyakinan iman kita kepada Allah, termasuk dengan kalam-kalamnya. Sebelum itu, kita berdoa kepada Allah dengan terus berzikir mendapatkan asma-asmanya terindah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Keluarga muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semakin tumbuh keyakinan kita kepada Al-Quran, semakin punya kemampuan untuk terus membacanya, semakin punya hati ingin terus mengamalkannya, maka insya Allah kecintaan itu akan terus kita maknai dengan terus belajar. Dan oleh karena itu kita simak kembali tausiah dari guru kita kepada Ustadz Didik, dipersilahkan. Sesungguhnya Al-Quran adalah sudah dipermudah, tapi apakah kita mau mempelajarinya? Di sini saya berikan contoh apa yang dikandung, ilmu apa yang dikandung oleh sebuah huruf yang namanya alif. Subhanallah. Biar kena arahnya. Sebenarnya simpel saja. Quran tidak pernah mempersulit pembacanya. Allah tidak pernah mempersulit makhluknya. Tapi kadang-kadang kita mempersulit diri sendiri tanpa tuntunan yang jelas dari Al-Quran. Tapi dengan kita tertuntun oleh Al-Quran, insya Allah, seperti contoh berikut ini, huruf alif adalah cuma. Saya bilang cuma agar kita enggak ada suatu beban, adalah garis yang lurus. Ini alif. Sesuatu yang simpel sebenarnya. Tetapi Quran adalah kitab sepanjang zaman. Semakin cerdas seseorang, semakin tinggi ilmu orang tersebut, semakin banyak dia bisa mengartikan arti sebuah garis lurus yang terdiri. Bagi kita mungkin hal ini simpel, tapi makna sebuah garis lurus, sebuah garis vertikal, bagi ilmu pengetahuan adalah sangat-sangat tinggi nilainya. Hal yang termudah yang saya tulis di buku ini adalah dia menyimpulkan angka 1. Ini masih bisa kita ingat. Atau juga ke 1. Atau paling. Atau juga sebuah garis vertikal. Sesuatu yang benar-benar simpan. Begitu juga dengan huruf ba. Makna ba. Kita lihat titik di bawah. Satu titik di bawah garis. Titik, peletakan titik-titik di dalam huruf hijaiyah adalah sangat konsisten. Kalau Bapak nanti mempelajari hal ini secara menyeluruh. Titik dua mengapa? Titik satu mengapa di atas garis? Karena dia berada di bawah garis. Titik ba, huruf ba adalah mengindikasikan kata dalam. Sesuatu yang simpel, kita bisa langsung ingat. Tapi semakin tinggi ilmu kita, ternyata Quran mengajak kita untuk semakin bermain-main dengan teknologi. Ternyata kata dalam, kalau kita perluas, bisa bermakna dalam, kedalaman, mendalami, pedalaman. Semua kata yang dimaktub oleh kata dalam itu adalah termaktub dari makna huruf ta. Sekarang kita tes case. Tapi tidak sesimpel itu bapak-bapak ya. Ternyata setelah saya lipat habis, arti peta konsep adalah satu halaman penuh. Untuk alif ba semakin ke belakang, ternyata Quran huruf hijaiyah mengajarkan kita untuk semakin rumit, semakin agak sulit. Tapi insya Allah hal itu juga semakin mudah kalau kita ada keseriusan di situ. Semacam huruf ba, saya tidak menemukan padanan yang pas di dalam kaidah bahasa Indonesia maupun kaidah bahasa Arab. Saya coba cari di kamus, karena makna yang paling dekat dengan makna huruf ba adalah amplitudo. Terpaksa ini tidak saya temukan di halaman. Terpaksa harus saya pakai amplitudo. Apa itu bang? Amplitudo adalah simpangan maksimum dari sebuah grafik. Amplitudo juga dia merupakan kaidah tinggi, tall, high. Karena amplitudo adalah, kalau kita pelajari dalam ilmu gelombang, wave function, di situ ada wavelength yang diwakili oleh huruf wawu, dan amplitudo adalah mengenai simpangan terjauh. Jadi kalau kita belajar pada ilmu gelombang, amplitudo adalah titik tertinggi dan titik terendah. Disitulah juga berarti sebuah corak. Sehingga warna suara itu ada ditentukan oleh amplitudo. Dari sini kita sudah bisa mengartikan kenapa Al-Quran disebut Al-Furqan, sebuah pembeda. Karena pak di sini adalah sebuah timbal, corak. Dia mempunyai corak yang khusus. Dan amplitudo adalah menentukan corak sebuah warna ataupun sebuah gelombang. Contohnya begini. Kita mendengar suara Ustaz Arifin Ilham. Siapapun, begitu walaupun cuma di radio, wah ini pasti suaranya beliau. Kita mendengar suaranya Bung Karno, Ah, itu timbang. Dengan nada yang sama, dengan intonasi yang sama, tapi dia mempunyai corak yang berbeda. Itulah amplitudo. Jadi kalau Al-Qur'an sebagai pembeda, di sini kita lihat bahwa dia mempunyai corak sendiri yang berbeda dengan kitab-kitab yang lain, dan dia lebih menjelaskan mengenai hal tersebut. Kata amplitudo, kalau kita mulai perdalam, mau nggak mau terpaksa kita harus belajar fisika juga. Jadi 30% setahu saya agak berat, karena biasanya kita alif ba ta sa jin ha ha dal sal so zai shin shin shot. Sekarang sedang mulai mengkaji, kemarin menghafal, maka pagi ini kita mengerahkan potensi akal kita untuk bisa mulai melihat mukjizat. Ternyata mukjizat Al-Qur'an tidak hanya keseluruhan, tidak hanya surah, tidak hanya ayat, tapi huruf-hurufnya mukjizat. Dan ini lagi-lagi membuktikan ini adalah mukjizat. Dan inilah Qur'an dengan kitab-kitab yang lain. Allahu akbar walillahilhamd. Jadi semakin maju zaman, semakin terkuatlah mukjizatnya Al-Qur'an. Tadi bang, bikin pusing kita bang. Kalau kita bisa mempermudah, jangan mempersulit. Bagi abang, bagi fisikawan, ya, yang pakar ekonomi matematika, ini sangat mudah. Tapi bagi yang awam, termasuk Arifin, apa amplitudo apa itu? Subhanallah. Tapi tadi engkong lihat, tadi engkong, tapi gini-gini tadi engkong bang. Pokoknya nimbangnya juga sambil bengong-bengong. Ya. Allahu Akbar walillahilhamd. Nah inilah namanya mengkaji. Karena kita ditradisikan mengaji, tidak mengkaji. Walaqad yasana Qur'ana lidzikri fahal min mudakkir. Qur'an itu dimudahkan oleh Allah untuk dibaca, dipahami, dihayati, diyakini, diamalkan, diajarkan. Subhanallah. Menakjubkan. Karena itu dia bagaikan samudra yang wah subhanallah luas dan dalam, makin digali makin luas makin dalam. Mungkin ada satu hal yang menarik bang, ketika hamba Allah mereka mempelajari Al-Qur'an menemukan kesulitan dan pusing, itu kesulitan dan pusingnya saja itu menyampaikan kita pada hadrah kudziahnya Allah. Artinya Allah bangga dengan kita yang pusing karena belajar Al-Qur'an. Ya. Allahu Akbar. Maka semuanya terhitung ibadah. Itu disebut dengan mujahadah. Subhanallah. Mujahadah itu mengerahkan potensi akal dan hati untuk mendekat kepada Allah dengan memahami Al-Qur'annya. Subhanallah. Makanya dia 10 tahun pusing juga. Ini lahir buku yang luar biasa ini. Allahu Akbar. Baik abang, lebih menarik lagi kajian kita. Ini baru sampai alif dan ba saja loh, belum yang lainnya. Subhanallah, mungkin butuh banyak makan waktu lagi. Tapi insya Allah, perlahan-lahan kita akan terus mencintai Al-Quran dengan mengkajinya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Nabi dan Musa Allah, Nabi صلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku yang dirahmati Allah, ternyata keindahan Al-Qur'an bisa menggugah hati kita untuk semakin tenang, semakin damai. Dan karena memang zikir sempurna ada zikirnya Al-Qur'an. Jangankan kita untuk mengkajinya, memahaminya, mengamalkannya, membacanya saja adalah ibadah. Bahkan saat dimana kita zikir dengan zikir Al-Quran, insya Allah akan mendatangkan ketenangan batin kita. Pusing boleh pusing, tapi ketenangan batin akan bisa kita raih. Kembali disimpulkan mungkin bang masalah ini. Oke. Jadi kesimpulan dari buku ini adalah, pertama kita hafalkan. Lalu sampaikan. Subhanallah. Setelah kita hafal. Sudah bang, sudah semua ini. Oke. Sampai di sini. Makna ada. Makna alih yang sudah kita hafalkan. Lalu kita masuk ke dalam Quran, ambil sebuah kata atau sebuah ayat, secara tidak sadar hidayah kita akan langsung dengan Allah, sehingga kita memahami prosedur. Quran adalah MOU kita dengan Allah, prosedur kita dengan Allah. Karena Allah saat yang memenuhi janji, begitu prosedur itu kita lakukan, Allah malu kalau kita memenuhi hal tersebut kepada kita. Jadi dengan huruf ini, baik kita tinjau secara teknologi maupun dari akidah, karena Quran juga menunjukkan cara-cara untuk mendekat kepada Allah, apapun cara itu, sekali cara itu kita penuhi prosedur, karena Allah zat yang memenuhi janji, dan selama ini saya buktikan, dan itu memang akan terjadi, insya Allah. Allahu Akbar walillahilham. Al-Quran, Al-Kitab, ini yang dikaji, yang diilhamkan oleh Allah kepada beliau. Al-Quran diciptakan alam raya ini, kemudian Al-Quran hidup Nabi Muhammad SAW. Ini selaras. Dapat dibedakan Al-Quran Al-Kitab, Al-Quran alam raya ini, Al-Quran hidup Nabi Muhammad SAW, tapi tidak dapat dipisahkan. Selaras. If you think strongly enough, you will be forced by a sign to believe in God. Bila kau berpikir sungguh-sungguh, niscaya buah pikiranmu, science, ilmumu, pengetahuanmu, memaksa dirimu untuk mengenal Tuhan yang benar, Allah Jalla Jalaluh. Karena itulah, berbondong-bondong ilmuwan-ilmuwan masuk Islam. Kalau tidak, dia hanya membenarkan, namun hidayah tetap hak Allah. Karena tidak ada ilmu yang bertentangan dengan Al-Quran. Tidak ada penemuan alam yang bertentangan dengan Al-Quran. Ini menunjukkan mukjizat Al-Quran. Dan itu Arifin juga ikut kata pengantar di buku beliau. Ya. Ini kata pengantar Arifin diantaranya. Memperbincangkan kedahsyatan Al-Quran sungguh tidak akan pernah ada habisnya. Karena Al-Quran adalah mukjizat terbaik, terbesar, terdahsyat sepanjang masa. Menguak makna surah dan menguak makna tersurat dan tersirat huruf-huruf Al-Quran. Sama halnya sedang mengantarkan para pembaca untuk bersama menenggelamkan diri istighraq dalam lautan hikmah dari luas dan dalamnya samudra mukjizat Al-Quran ini. Subhanallah. Semakin cinta kita kepada Allah, semakin kagum kita kepada Allah. Allahu Akbar walillahilham. Karena itu ikhwah, sadarilah saat ini yang kita baca Al-Quran bukan sekedar bacaan, tapi mukjizat yang Allah jaga melalui para hufat dan ulil albab, para ilmuwan-ilmuannya. Dan kesadaran bahwa ini sebagai mukjizat, itu yang membuat kita punya energi yang kuat. Karena Al-Quran itu mukjizat gaibi, mukjizat yang gaib, yang kita belum tahu dan disampaikan oleh Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang alam kebangkitan, tentang surga neraka, ada dalam Quran. Itu mukjizat al-ghaib. Ada mukjizat al-wa'd, dijanjikan oleh Allah. Contoh dalam Quran disebut nanti Romawi Persia tumbang. Benar. Bumi bulat, wal arda ba'da dalika dahaha. Benar. Dulu orang berpandangan bumi itu rata. Subhanallah. Kemudian ada lagi mukjizat syar'i, mukjizat syariat, hukum-hukum Al-Quran itu mukjizat. Kalau diterapkan selesai negeri ini. Kenapa korupsi, perzinahan, negeri ini mengalami krisis berkah? Yang namanya korupsi bukan lagi membudaya, sudah melembaga. Coba kalau diterapkan hukum Islam, koruptor, pancung, selesai. Subhanallah, rapi, rapi. Rapi negeri ini. Maling, potong tangan. Nggak ada lagi yang maling. Korbannya paling 1, 2, 3. Yang lain traumatik sudah. Ini maling ayam 5 tahun. Koruptor 1 tahun. Subhanallah. Ya, mukjizat balighi, sastra. Mukjizat ilmu, sains dan teknologi. Mukjizat kedokteran, atib. Baik abang, subhanallah. Aduh, subhanallah. Al-Quran adalah risalatul hubbi minallah. Surat cinta yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita bermanjaan, bermesraan dengan Allah kalau kita tidak punya kemampuan untuk membacanya, mengkajinya, mempelajari, memahaminya, mengamalkannya? Maka semakin hebat bacaan Al-Quran seorang hamba yang beriman, semakin hebat kecintaan Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai Al-Quran dan Al-Quran pun mencintai kita, yang pada akhirnya Al-Quran akan menjadi syafaat yaumil kiamah nanti. Mungkin untuk mengakhiri acara ini kepada abangku untuk bisa memimpin doa, mudah-mudahan hidayah Allah menyertai kita semua dunia dan akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Amin. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim. Amin. Ampunilah seluruh dosa kami. Amin. Kedua orang tua kami. Amin. Guru-guru kami. Amin. Keluarga anak cucu keturunan kami. Amin. Seluruh kaum muslimin muslimat. Amin. Baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah, berilah rezeki kepada kami yang paling agung. Amin, ya kecintaan Allah kepada Al-Quran-Mu. Amin. Dan hidupkan kami dalam harakah Al-Quran. Amin, ya dalam cahaya Al-Quran. Amin. Dalam hidayah Al-Quran. Amin. Hingga Engkau bahagiakan dunia yang sebentar ini. Amin. Apalagi di akhirat nanti selamanya. Amin. Bimbinglah kami dengan Al-Quran-Mu. Amin. Dan hidupkan kami dengan semangat sunnah Nabi-Mu. Amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Amin. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih abangku, terima kasih Ustaz Didik. Mudah-mudahan ilmu kita pagi kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Akhirnya kepada Allah saya mohon ampun, kepada saudara-saudaraku minta ikhlas, minta ridho, minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ya Allah wa atubu ilaih. Billahi fisabilil haq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Berkahi negeri kami ya.